tulus hati sandara mengintai, akhirnya ditinggal pergi. Dia menangis duduk seorang diri, mahkota indah direnggut sang kekasih. Air matanya deras basahi pikir, penyesalan tak berarti. Belum lagi berkembang, terbelaya oleh sang kumbang. Kumbang pun terbang jauh tinggi melayang, dia merana seorang. Sakit hatinya ini bertambah, telah terbukti. Setiap hari merana dan tersiksa, ditinggal